Baik Bapak dan Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, acara ini akan kami buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya di edisi hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 di acara Halal Bihalal keluarga besar IRMIS Ikatan Remaja Misi Rajut Persahabatan Rangkang Tali Persaudaraan. Ribuan rasa terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara yang mana pada siang hari ini di acara Halal Bihalal tentunya bareng bersama seluruh masyarakat Misik Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Pati Jawa Tengah. Bapak dan Ibu, kemasan yang begitu sempurna di acara Halal Bihalal keluarga besar IRMIS Ikatan Remaja Misik Rajut Persahabatan Rangkang Tali Persaudaraan adalah moto dari IRMIS ya. Untuk teman-teman artis mohon untuk ikut berbagi hati, berbagi suka semuanya. Untuk berdiri semuanya, nyanyikan lagu Yatim Piatu. Besarkan hatimu

teman-teman dari segala ilmu. Sini nak sayang, Rizky sini dong sayang.